أيحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبتي في الله، kita melangsungkan membaca tafsir Sa'di dan kita masuk kepada atau kita masih dalam surat Al-Hadid ayat ke-19 dan seterusnya. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabih, والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada rasul-rasulnya, mereka itulah as-siddiqun, mereka adalah as-siddiqun, kata Allah Jalla wa'ala. Wasyuhada'u inda rabbihim, dan orang-orang yang syuhada mati di medan laga di sisi Rabb mereka, mereka mendapatkan pahala dan cahaya. Adapun orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah Jalla fi'ula, ula'ika ashabul jahim, mereka adalah penghuni neraka jahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu. Ketahuilah, kata Allah Jalla fi'ula, sesungguhnya kehidupan dunia adalah la'ib, senda gurau, main-main, walahun, sia-sia. Allah Jalla fi'ula mengatakan, ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia ini la'ib, main-main belaka, walahun, ya penuh kesia-siaan, wazinatun watafakhurum bainakum, dunia itu adalah zina, menghiasi pakaian, menghiasi rumah, menghiasi ini, menghiasi itu, itu adanya dunia. Watafakhurum bainakum, dan ia bermegah-megahan di antara kalian. Watakathurum fil amwali wal aulad, juga banyak-banyakan yang ada adalah berlomba memperbanyak harta dan memperbanyak al-aulad, anak keturunan. Allah Jalla wa'ala mempermisalkan kehidupan dunia yang seperti itu sifatnya, kamathali ghaifin, bagaikan hujan, a'jabal kuffara nabatuhu, setelah hujan turun, maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang menjadikan orang-orang kafir itu ta'ajub, heran. Ya, kata Allah tabaraka wa ta'ala, thumma yahiju fatarahu musfarran, kemudian berubah, ya, menjadi barakallahu fikum apa namanya rusa, lalu engkau saksikan tanaman-tanaman itu musfarron menguning. Summa yakunu hutama, kemudian hancur, tidak membekas sama sekali. Allahu Jalla wa'ala mempermisalkan kehidupan dunia itu seperti ini. Allahu Jalla wa'ala mengatakan, wa fil akhirati azabun syadidun, di akhirat azab yang pedih. Wa maghfiratum minallahi wa ridwan, dan juga di sisi Allah dalam kehidupan akhirat ada ampunan dari Allah dan keridhaan Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tiadalah kehidupan dunia melainkan kenikmatan al-ghurur, menipu. Barakallahu fikum. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tiadalah kehidupan dunia itu kecuali kenikmatan yang menipu. Mari kita lihat membaca tafsirnya. Qala Sa'di rahimahullahu ta'ala menafsirkan ayat yang ke-19, walladzina amanu billahi wa rusulihi, orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya. Kata beliau, wal imanu inda ahli sunnati ma dalla alaihi al-kitabu was-sunnatu wa huwa qaulul qalbi wal lisani wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Kata beliau, iman di sisi ahlus sunnah adalah apa yang dijelaskan oleh Alkitab, Al-Quran, dan sunnah. Yaitu iman itu adalah ucapan hati, ucapan lisan, amalan hati, amalan lisan, dan amalan al-jawarih, seluruh organ tubuh. Ini iman. Barakallahu fikum. Tentu mereka menambah, yazidu bitta'ati wa yanqusu bil ma'siyati, iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Iman di sisi ahlus sunnah, fayashmalu dhalika jami'a syara'i'id dinil zahirati wal batinah, masuk dalam kategori iman, mencakup semua syariat-syariat agama, baik yang nampak dan juga al-batinah yang tidak nampak. Barakallahu fi. Ketika kaum Jahmiyah, Murji'ah, Tazilah mengatakan al-iman itu adalah ma'rifat, berpengetahuan tentang Allah. Dalam definisi iman itu adalah ma'rifat saja, di dunia ini tidak ada yang kafir kalau iman itu hanya ma'rifat. Ma'rifat, mengilmui Allah. Kalau iman itu hanya ma'rifat, berarti tidak ada orang yang kafir di muka bumi ini. Iblis tahu Allah Azza wa Jalla. Ya, Fir'aun tahu Allah Jalla fi'ula. Kalau iman itu adalah ma'rifah. Nah, ada yang mendefinisikan iman itu adalah ma'rifah saja. Kata beliau, falladzina jama'u hadhil umura humus siddiqun, orang-orang yang menghimpun ini semua, ya, syariat din lahiriah dan batiniah, mereka inilah as-siddiqun, ai alladzina martabatuhum fauqa martabati umumil mu'minin. Martabat as-siddiqun di dalam ayat ini adalah di atas martabat keumuman mukminin. Waduna martabatil anbiya, dan martabat mereka di bawah martabatnya para nabi. As-siddiqun barakallahu fikum. Wa qawluhu wasyuhada'u 'inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Kama warada fil hadits sahih, inna fil jannati mi'ata darajatin, ma baina kulli darajataini kama baina samai wal ardi, a'addaha Allahu lil mujahidina fi sabilih. Sebagaimana datang riwayat sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam surga ada 100 derajat. Satu derajat tingkatan, ya, ma baina kulli darajatain, jarak antara satu tingkatan dengan tingkatan yang keberikutnya seperti jarak antara langit dan bumi. Allah Jalla wa'ala menyiapkannya bagi para mujahidin fisabilih, di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Ini barakallahu fikum terkait tentang persoalan ya asyuhada yang disiapkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam surga. Ya tentu kita sangat berharap Allah Jalla fi'ula ya menganugerahkan kita mati syahid barakallahu fikum di medan laga rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita tidak memungkiri jikalau kita ini sedang berjihad di jalannya, belajar ilmu agama, kemudian mengamalkannya, mendakwahkannya, termasuk jihad fisabilillah. Ya, termasuk berjihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hadha yaqtadi shiddata 'uluwihim wa rif'atihim wa qurbihim min Allah ta'ala. Ini menunjukkan tentang tingginya ya shiddata 'uluwihim wa rif'atihim, ketinggian mereka dan kedekatan mereka dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan bahwa orang yang yarud, yaitu membantah ahlul bid'ah, adalah mujahid, seorang pejuang agama Allah tabaraka wa ta'ala. Terlebih barakallahu fikum di masa kita sekarang ini semuanya serba asing. Ilmu yang kita kaji asing. Amalan-amalan kita baik di tempat kita kerja, jualan, semua serba asing. Ya. Ini barakallahu fikum di tempat kita bergelut dengan dunia bersama mereka. Mereka melihatnya barakallahu fikum sangat asing. Maka tentu memperjuangkan keasingan di masa asing tentu memiliki nilai yang lebih barakallahu fikum. Kita belajar ilmu di tengah-tengah tersibukkan oleh dunia memiliki nilai yang besar. Mengamalkan ilmu di tengah-tengah orang tidak menyukai, membenci, jauh darinya punya nilai lipatan. Demikian juga mendakwahkannya barakallahu fikum. Ya, termasuk mujahid fisabilillah. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Fa hadhihi al ayatu jama'at asnafal khalqi al mutasaddiqin was-siddiqin wasyuhada wa ashabil jahim wa ashabil jahim. Kata beliau, ayat ini menghimpun macam-macam al-khalq. Ya, al-khalq barakallahu fiik, al-mutasaddiqin والصديقين والشهداء وأصحاب الجحيم. Kata beliau menjelaskan, فالمتصدقون هم الذين جلوا عملهم الإحسان إلى الخلق. Orang yang gemar bersedekah, memanfaatkan apa yang dia miliki dari harta benda, mereka adalah orang-orang yang amalan mereka jul semua, atau bahkan mayoritas amalan mereka itu adalah al-ihsanu ilal khalq, berbuat baik kepada makhluk. Wa badlu an-naf'i lahum bi ghayati ma yumkinuhum, dan mengorbankan, membagi-bagi manfaat buat mereka dengan batas kemampuan yang ada pada mereka, khususan, terlebih khusus, bin naf'i bil mal fi sabilillah. Lebih khusus, barakallahu fikum, memberikan manfaat dengan hartanya di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Kita sepakat para tulabul ilm itu adalah mujahidun. Ya, orang-orang yang bergelut di dalamnya adalah mujahidun. Para mujahidun, barakallahu fikum. Maka apapun yang kita berikan buat mereka, baik infak wajib atau yang semisalnya, ya, sunnah, mustahab, semuanya itu adalah barakallahu fikum linafa', manfaat di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Ihsan yang sangat besar, barakallahu fi. Sehingga di saat kita dipanggil, diajak untuk kemudian bergelut dengan urusan dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala, para mujahid, mujahidin ini, ya tentu harus bersemangat, barakallahu fi. Ya, apa yang kita miliki, ide-ide untuk mengembangkan mereka, mungkin punya keahlian, bakat, hafizani wa hafizakumullah, dibimbingkan kepada mereka, diarahkan, diajarkan, rahimani wa rahimakumullah, betapa besar. Ya, bagaimana lagi jikalau kita punya kelebihan harta, lalu kita biayai para mujahidin, para mujahid di jalan Allah tabaraka wa ta'ala ini. Maka ini adalah tabungan yang sangat besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu jalla wa ala menyebut bahwa mereka-mereka inilah yang sedang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan bagi mereka ajrun azim, pahala yang besar, walahum ajrun karim, kemudian yudha'af lahum, akan dilipat gandakan buat mereka oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tabungan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala itulah yang berharga. Was-siddiqun humul ladhina kammalu maratibal iman wal amala saliha wal ilman nafi' wal yaqinas sadiqah. Adapun as-siddiqun, golongan yang kedua, kalau tadi barakallahu fikum al-mutasaddiqun, sekarang as-siddiqun, mereka adalah orang-orang yang menyempurnakan martabat keimanan pada dirinya. Amal saleh, ilmu yang bermanfaat, al-yaqin as-sadiq, dia sempurnakan barakallahu fikum pada dirinya, masuk as-siddiqun. Bagaimana jikalau dia masuk dalam mutasaddiqun, masuk juga dalam as-siddiqun? Maka betapa beruntungnya, barakallahu fikum. Wasyuhada'u humul ladzina qatalu fi sabilillah li'la'i kalimatillah وَبَذَّلُوا أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ فَقُتِلُوا. Asy-syuhada, mereka orang-orang yang berperang di jalan Allah untuk meninggikan kalimat Allah, dan mereka korbankan diri-diri mereka, harta mereka, fakutilu, sampai mereka terbunuh di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga, yang keempat, wa ashabul jahim humul kuffaru alladzina kadzabu bi ayatillah. Mereka-mereka yang kafir kepada Allah tabaraka wa ta'ala, penduduk neraka jahim, mereka mendustakan ayat-ayat Allah jalla fi'ula. Wa baqiya qismun dzakarahumullah fi surati Fatir wa hum al-muqtasidun alladzina addu al-wajibati wa taraku al-muharramati illa annahum hasala minhum ba'du taqsir bi huquqillah wa huquqi ibadihi fa haula'i ma'aluhumul jannah wa in hasala li ba'dihim uqubatun bi ba'di ma fa'ala. Masih tersisa satu golongan yang disebutkan mereka oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Fatir, yaitu al-muqtasidun. Siapa al-muqtasidun? Mereka-mereka yang menunaikan al-wajibat, kewajiban-kewajiban. Mereka meninggalkan al-muharramat, keharaman-keharaman. Namun, illa annahum hasala minhum ba'du taqsir. Namun, terjadi pada diri mereka al-muqtasidun ini sebagian taqsir. Taqsir, kekurangan dalam melaksanakan hak-hak Allah Azza wa Jalla dan hak-hak hamba barakallahu fikum. Ya, sudah berupaya menunaikan kewajiban, meninggalkan yang muharramat. Namun banyak hal bolong di dalam hidup barakallahu fikum, kekurangan dalam menunaikan hak Allah jalla fi'ula, menunaikan hak-hak hamba. Fahaula ma'aluhumul jannah. Namun tetap tempat kembali mereka adalah surga. Walaupun terjadi pada sebagian mereka hukuman dikarenakan sebagian apa yang dia telah perbuat. Keadilan Allah tabaraka wa ta'ala rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mari kita lihat terkait dengan ayat ya dunia barakallahu fikum, yang kita diikat kebutuhan kita padanya. Ya, barakallahu fiik. Allahu jalla wa ala mengikat kebutuhan kita dengan dunia ini, dan maha penyayang Allahu jalla wa ala, beliau Allah tabaraka wa ta'ala memberitakan tentang hakikatnya. Yukhbiru ta'ala an haqiqati dunya wa ma hiya alaihi wa yubayyinu ghayataha wa ghayata ahliha bi annaha la'ibun wa lahwun tal'abu bihal abdanu wa talhu bihal qulubu. Kata beliau barakallahu fikum, Allah jalla wa ala memberitakan tentang hakikat dunia dan apa yang ada padanya. Dan Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang akhirnya. Akhir dari kehidupan dunia. Dan Allah Jalla wa'ala menceritakan akhir dari para ya ahlud dunia. Wa ghayata ahliha. Apa kata Allah Jalla wa'ala? Dunia itu la'ib, main belaka. Ya, walahu sia-sia, senda gurau, barakallahu fikum. Tal'abu bihal abdan. Di dunia inilah badan-badan kita tal'ab, bisa bermain, barakallahu fikum. watalhu bihal qulub. Kemudian hati-hati kita lalai dengannya. Subhanallah. Mari kita dengarkan untuk kemudian kita terus melakukan barakallahu fikum, ya, koreksian agar jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Kita mencari dunia bukan barakallahu fikum untuk kemudian apa namanya, ya, bermegah-megahan, tetapi melaksanakan kewajiban, menutupi barakallahu fikum kekurangan dan seterusnya. Kata beliau, wa hadza misdaquhu ma huwa mawjud. Inilah realita. Keberadaan dunia itu barakallahu fikum. Wa waqi'un min abna'id dunya, ini yang terjadi dari putra-putranya dunia. Fa innaka tajiduhum qad qata'u awqati umrihim bilahwi qulubihim. Sungguh engkau menemukan mereka menghabiskan waktu dan waktu dalam umur mereka dengan kesia-siaan hati. Allahu Akbar. Ahlu dunia barakallahu fikum, ya, rahimani wa rahimakumullah. Wa ghafalathum an dzikrillah, melalaikan mereka dari zikir kepada Allah. Wa amma amamahum minal wa'di wal wa'id tarahum qad ittakhadhu dinahum la'iban wa lahwa. Adapun di depan mereka adanya janji, adanya ancaman, engkau lihat mereka barakallahu fikum, mereka jadikan agama mereka itu ya main-main belaka, senda gurau barakallahu fikum, acuh tak acuh, tidak peduli terhadap agamanya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Janji-janji Allah tabaraka wa ta'ala dan ancaman-ancaman Allah tidak berarti sama sekali. Ya, sering Ustaz Abu Salih menyinggung barakallahu fikum hafizahullah terkait dengan kalau ganjarannya itu adalah sesuatu yang nyata, gaji sekian, ini wah semangat. Ya, bisa diraba, bisa dirasa, bisa diketahui sekian barakallahu fikum, atau mungkin hukuman ancaman, ya, merasa dia merasa terpanggil berlomba-lomba, tapi ketika Allahu Jalla wa Ala yang menjanjikan memberikan ancaman itu acuh tak acuh barakallahu fik, ya. Polisi punya aturan, kalau enggak sampean akan masuk ke dalam penjara. Jelas banyak yang dikerangkang di, ya, masuk kerangkeng besi tersebut barakallahu fikum. Wah, muncul rasa takutnya. Tapi begitu banyak ancaman-ancaman Allah tabaraka wa ta'ala, janji-janji Allah tabaraka wa ta'ala tidak tersentuh sama sekali. Ya, tidak menyentuh dia barakallahu fi. Ya, sekali lagi disinilah letaknya iman. Kalau bukan karena taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala, ya, kita tidak akan berbeda dengan ahlu dunia yang hari-harinya bergelut dengan dunia barakallahu fikum di meja-meja kesiaan, kerendahan dan kehinaan. Nas'alullah salamatul afiyah. Beliau mengatakan, bi khilafi ahlil yaqzati wa ummalil akhirah. Berbeda dengan orang yang yaqzah, selalu berjaga. Berjaga, jaga, jaga. Wa ummalil akhirah, orang-orang yang berkarya untuk akhirat. Fa inna qulubahum ma'muratun bi dzikrillah. Hati-hati mereka itu diramaikan dengan zikir kepada Allah. Wa ma'rifatihi wa mahabbatihi. Dengan berilmu, bermakrifat, berilmu tentang Allah. Cinta kepada Allah. Wa qad syaghalu awqatihim bil a'mal allati tuqarribuhum ilallah. Mereka penuhi, sibukkan waktu-waktu mereka dengan amalan-amalan yang akan mendekatkan diri mereka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Minan naf'il qasiril wal muta'addi. Apakah manfaatnya itu terbatas buat dirinya mungkin? Wal muta'addi, atau manfaatnya itu mengenai yang lain. Dia tetap dalam barakallahu fikum kondisi bersemangat, meramaikan waktunya, mengisi waktunya barakallahu fikum. Terkait dengan dirinya saja dan keluarganya, begitu besar pahala yang disiapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai luqmah, satu suapan nasi yang kita berikan kepada istri, padanya pahala barakallahu fikum. Bagaimana lagi kalau dalam kesempatan hidup ini ada manfaat yang bersifat muta'addi, mengenai teman kita, mengenai saudara kita. Kita berpikir, kita membantu dia. Bukankah ini merupakan ladang barakallahu fikum, sebuah tabungan yang besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Terlebih khusus kepada abnai, para syabab. Hafidhani wa hafidhakumullah. Harus benar-benar memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Karena bila berlalu satu waktu, tidak akan pernah kembali lagi. Tidak akan pernah kembali lagi. Ketika kita mengisi dengan satu kebaikan, ahibbati fillah, maka ini tabungan. Besoknya kita isi lagi dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, berarti tabungan lagi. Terus demikian. Nah, kondisi yang seperti ini harus kita jaga di dalam hidup. Ya mungkin kita terjatuh dalam kubangan kesalahan, kekeliruan, itu insan, manusia. Allah Jalla wa'ala membukakan buat hamba-hambanya pintu taubat yang sangat lebar. Sebesar apapun dosa yang kau lakukan dan perbuat, akan tetap didengar rintikan-ringkikan tangisan engkau, ketukan engkau membuka pintu istighfar taubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rahimani wa rahimakumullah. Maka disinilah letaknya, ahibbati fillah, segenap ikhwani wa akhwati al-aba' wal-ummahat, untuk kita terus membesarkan jiwa, menyiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang tidak pernah kita harapkan terjadi di dalam hidup. Mungkin akan terjadi dari anak kita sendiri, atau mungkin istri kita sendiri. Harus berbesar jiwa barakallahu fikum. Sekurang apapun, dia adalah anak engkau. Jangan dibuang dari kasih dan cinta. Jangan dibuang dari sayang, karena dia telah melakukan kesalahan yang besar mungkin barakallahu fikum di dalam hidup. Jangan, rahimani wa rahimakumullah. Kita belajar bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam memperlakukan anaknya. Dia berupaya dengan segala kemampuan, rahimani wa rahimakumullah, sampai detik-detik hukuman Allah Jalla wa Ala itu datang. Usaha dia untuk menyelamatkan anaknya barakallahu fi. Tidak kemudian dia buang dalam hatinya, buang dalam kasih sayangnya, buang dalam keperhatiannya, buang dalam kepeduliannya. Tidak. Ini hidup. Hidup di dunia akan berhadapan dengan berbagai macam ujian. Ya jatuh bangun, itulah warna dari hidup ini. Maka kita siapkan diri barakallahu fikum. Karena kita tidak mungkin akan mencari tempat yang kemudian bersih dari ujian dan cobaan. Kita akan diuji oleh anak-anak kecil. Kan begitu. Beranjak dewasa, ujiannya juga demikian. Bisa saja kita diuji dari orang yang lebih tua dari diri kita sendiri. Semuanya itu akan bisa terjadi di dalam hidup. Maka besarkan jiwa, Dan kita tidak mungkin akan menjadi orang yang besar jiwa untuk menghadapi itu semua, kecuali harus menerpanya dengan ilmu dan amal. Rahimani wa rahimakumullah. Kita terus belajar memperbaiki diri. Kita belajar untuk menyempurnakan diri kita sendiri dengan ilmu di masing-masing kelas kita. Para syabab, para asatidah sudah berjuang di majlis umum. InsyaAllah, rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang dititipkan oleh mereka kecuali kebaikan buat kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.